بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. الحمد لله para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita, kajian fikih matan Abi Syuja', yang pada minggu lalu kita telah membahas tentang waktu-waktu dilarang sholat. Sebagaimana kita ketahui, ada 5 waktu yang terlarang untuk melakukan ibadah sholat sunnah secara mutlak, yaitu sholat waktu mulai dari setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbit matahari, ketika matahari telah sedang terbit sampai meninggi, kemudian ketika matahari sedang tepat berada di atas kepala, ketika setelah melaksanakan sholat asar sampai mau terbenam, dan ketika sedang terbenam. Kemudian berikutnya, pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang sholat berjamaah. Fasal. Ini pasal, pasal itu berarti biasanya kalau dituliskan oleh seseorang penulis, artinya pemisah. Fasal itu artinya pemisah. Maksudnya bahasan ini terpisah dari bahasan sebelumnya. Itu maksud dari kata fasal, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi pasal. Pasal itu maksudnya pemisah. Wa salatul jama'ati sunnatun mu'akkadah. Salat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah dalam pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Kita baca dulu semuanya. Wa 'alal ma'mumi an yanfiyal itimam dunal imam. Seorang makmum hendaknya meniatkan untuk bermakmum, sementara imam dia tidak perlu berniat menjadi imam. Nah, itu syarat dalam syarat mendapatkan pahala jamaah dalam mazhab Syafi'i. Seorang makmum dia harus berniat bahwa dia sholat dalam keadaan makmum atau berimam dengan seseorang. Kalau imamnya kebetulan banyak, maka dia harus milih salah satu. Yang mana? Yang itu. Yang mana? Gitu. Itu yang dia pilih. Nah, itu artinya dia akan ikut dalam sholat berjamaah. Sementara imam dia tidak perlu meniatkan untuk menjadi imam. Artinya bukan syarat sahnya untuk menjadi niat untuk menjadi imam, karena bisa saja dia sedang sholat sendirian, ternyata ada makmum yang ngikutin di belakang, sementara dia tidak pernah menyadari bahwa dia sedang menjadi imam. Tidak ada masalah, itu tidak masalah. Tapi makmum dia harus meniatkan diri untuk menjadi makmum. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiq. Diperbolehkan orang merdeka untuk bermakmum kepada budak, jadi budak yang jadi imam. Zaman sekarang sudah enggak ada. Wal baligh bil murahiq, dan orang baligh bermakmum kepada remaja yang belum baligh. Seperti kasus hadis Amr bin Salamah yang nanti akan kita bahas insyaallah. Wala tashihhu qudwatu rajulin bi imra'ah. Laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Ini boleh dibilang ijma' ulama. Artinya belum tahu ada yang membolehkan dengan sengaja wanita menjadi imam, seperti yang dipopulerkan oleh Aminah Wadud yang sempat heboh itu, perempuan khutbah Jumat sekalian imam sholat Jumat di Amerika sana, lalu safnya barengan laki sama perempuan, jadi tidak dipisah, tercolek-colek lagi. Nah, inilah emansipasi kebablasan. Kita sama hak katanya, sama ya gitulah pokoknya. Orang kalau sudah tidak punya iman, akhirnya juga mengakibatkan tidak punya akal. Wala qari'in bi ummi, dan tidak boleh pula seorang qari', qari' di sini artinya yang bagus membaca Al-Fatihah, yang fasih membaca ayat Al-Qur'an, menjadi makmum kepada orang yang tidak fasih membaca Al-Qur'an, dan dikhususkan di sini adalah membaca Al-Fatihah. Jadi kalau Fatihahnya tidak fasih, tidak sesuai dengan tajwid, bahkan mengubah arti, maka yang qari tidak boleh bermakmum kepada yang ummi tersebut. Ummi di sini artinya adalah, ummi itu artinya aslinya adalah yang tidak bisa baca tulis. Tapi yang dimaksud dalam bab salat adalah yang tidak betul dalam membaca Al-Qur'an, terutama surah Al-Fatihah. Ya, apabila dia banyak-banyak salahnya, banyak tajwid dan banyak kesalahan, kesalahan jali, kesalahan yang jelas, maka dia tidak boleh jadi imam. Wa ayyu mawdhi'in shalla fil masjid bi shalatil imam fihi wa huwa 'aliman bi shalatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam 'alaih. Di tempat manapun di bagian masjid di salat menjadi makmum, maka dan dia tahu salat imam, artinya bisa mengikuti gerakannya, entah itu melewati suara maupun dengan melihat gerakan, maka sah dia bermakmum dengan imam tersebut asal tidak lebih depan dari imam. Misalnya kayak masjid begini, imamnya di sini, tidak boleh ada yang ke depan situ. Atau imamnya di situ misalnya, maka tidak boleh ada yang sebelah situ. Artinya tidak boleh lebih depan daripada imam. Ada dengan syarat dia tahu akan sholat imam tersebut. Apabila makmumnya banyak, kayak meluber misalnya, keluar sampai ke jalan, dia tahu sholat dari suara atau dari jamaah terdekat yang sambung-menyambung. Tetapi kalau di satu tempat yang terpisah, ini misalnya berlaku untuk wanita, laki-laki di sini, wanita di sana misalnya, dan terhalang tidak bisa melihat sholatnya imam, maka tidak sah bermakmum. Tapi kalau si wanita tersebut bisa melihat imam meskipun jauh, para ulama mensyaratkan jauhnya itu tidak lebih dari 300 hasta. 300 hasta. Tidak ada dalilnya sih, tapi itulah yang ada dalam kitab para ulama. 300 hasta, satu hasta segini kan? Dari siku sampai ujung jari. Jadi tidak boleh lebih dari 300 hasta. Kalau dari sini ke situ 300 hasta enggak itu? Misalnya, 150 meter. Oh, kayaknya ada nyampe. Karena kan satu hasta 300 hasta berarti 150 meter. Oh, enggak ada ya. Berarti kalau di situ belum ada. Jadi kalau misalnya imamnya di sini, makmumnya di situ mulainya, boleh. Dan ini biasanya kalau di situ kita enggak pernah melihat kan, tapi ini sering terjadi di padang pasir kalau mereka sedang safar. Makanya dibahas oleh para ulama karena sering kejadian di mereka. Misalnya orang lagi sholat di padang pasir, imamnya agak jauh dan makmum dari makmum dengan syarat tidak lebih dari 300 hasta. Wa idza shalla fil masjid, apabila imam sholat di masjid, wal makmum kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wa la ha'ila hunak jaz. Sedangkan makmum di luar masjid tapi dekat dengan imam tersebut dan tidak ada penghalang untuk melihat sholatnya imam, maka diperbolehkan. Misalnya di situ dia, makmumnya, imamnya di sini, dan dia bisa melihat sholat imam, maka diperbolehkan. Tapi kalau udah ngeluber, nah itu patokannya adalah siapa yang di depan dia. Jadi nggak masalah, misalnya ngeluber sampai kemana gitu di alingin tembok, kayak di Masjidil Haram, kita nggak bisa melihat imam, bahkan Masjid Nabawi misalnya. Masjidil Haram di entah berapa tingkat-tingkat enggak bisa menjadi imam, tetapi bisa mendengar suara karena sambung menyambung dengan shaf. Demikian, maka kita bahas kembali satu persatu. Salat berjamaah dalam mazhab Syafi'i ada beberapa perbedaan pendapat dalam mazhab sendiri. Bahkan al-Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Maksudnya sholat berjamaah, sholat wajib. Berjamaah ada hukumnya adalah fardu kifayah dilakukan dalam satu kampung atau satu negeri. Apabila tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah di satu masjid, kosong masjidnya dalam sholat lima waktu, padahal ada orang sengaja tidak mau sholat berjamaah, maka semua berdosa. Itu salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tetapi yang masyhur adalah bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Tetapi beberapa imam dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri yang pernah saya baca dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Hafidz Al-Munziri, dia menukil dari beberapa imam mazhab Syafi'i seperti Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa yang benar adalah salat wajib berjamaah itu adalah fardhu ain. Pendapat yang senada juga dia nukil dari Al-Imam Al-Baghawi yang juga bermazhab Syafi'i bahwa itu adalah fardhu ain, dan itu yang didukung oleh Al-Munziri bahwa salat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya adalah wajib ain, bukan sekedar fardu kifayah, apalagi sekedar sunnah muakkadah. Dan itu adalah pendapat sebagian para ulama muhaqqiqin, di antara lain ada pendapat dalam mazhab Hambali, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyatakan demikian, dan banyak pendapat banyak ulama era masa kini yang berpendapat demikian. Dan dalil-dalil juga menguatkan bahwa salat berjamaah bagi laki-laki itu adalah fardhu ain. Dalil pertama misalnya adalah hadis Ibnu Abbas yang ada dalam Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah, di mana Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Siapa yang mendengar suara azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali lantaran adanya uzur. Nah, dia dengar azan dalam radius yang normal, kayak misalnya di masa Bilal, azan di menara dengan pekikan suara Bilal, dengan tapi itu jauh suaranya itu. Kalau dalam suasana hening, orang teriak itu jauh kedengaran suaranya. Mungkin radius bisa 100-200 meter dari masjid, berarti dia masih dengar suara azan. Berarti dia harus menghadiri salat berjamaah di masjid. Kalau itu hukumnya adalah fardu ain bagi laki-laki. Dan dikatakan itu tidak ada salat baginya kecuali lantaran uzur. Lalu para ulama beda pendapat, maksud tidak ada salat itu apakah tidak sah atau bagaimana? Sebagian ulama seperti mazhab Zuhri, Ibnu Hazm misalnya mengatakan tidak sah, tetapi tidak ada yang mendukung pendapat dia itu. Yang lain hanya mengatakan seperti para ulama mazhab Hambali seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain hanya mengatakan itu dia kalau tidak ikut sholat, sholatnya sah sendirian di rumah, tapi dia berdosa karena tidak memenuhi panggilan azan tanpa uzur. Hadis Ibnu Abbas ini diperselisihkan marfu atau mauqufnya. Marfu artinya apakah dia sabda Rasulullah atau hanya mauquf. Mauquf artinya apakah dia hanya perkataan Ibnu Abbas. Yang marfu diriwayatkan melalui jalur Husayn bin Bashir, meriwayatkan dari Syu'bah, yang meriwayatkan dari Adi bin Thabit kalau tidak salah, dari Sa'id bin Jubair, yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya marfu. Artinya Rasulullah yang ngomong. Tetapi selain Husayn bin Bashir yang juga sama-sama meriwayatkan dari Syu'bah, dan itu lebih banyak, ada beberapa orang yang meriwayatkan, antara lain seingat saya ada Waqi' bin Jarrah, dan ada 6 atau 7 orang yang meriwayatkan dari Syu'bah dengan sanad yang sama, dari Adi bin Thabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas sebagai perkataan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbasnya enggak ngomong dari Rasulullah. Itu artinya mauquf. Dan itu yang lebih kuat. Artinya yang mauquf itu yang lebih kuat. Maksudnya itu hanyalah perkataan Ibnu Abbas. Apa ada pengaruhnya? Ya pengaruh. Kalau beda antara perkataan sahabat dengan perkataan Rasulullah. Kalau itu benar perkataan Rasulullah berarti sebuah sabda dan menjadi hujjah. Tetapi kalau itu perkataan Ibnu Abbas semata, dia menjadi hujjah untuk bagi yang mengatakan bahwa perkataan sahabat adalah hujjah. Selama tidak ada sahabat lain yang menentangnya. Dan itu adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Itu hadis yang pertama. Dan yang kedua adalah hadis yang ada dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan ada orang buta yang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak punya penuntun, lalu minta izin untuk tidak ikut salat berjamaah di Masjid Nabawi. Awalnya Rasulullah mengizinkan, lalu setelah itu bertanya dulu, apa kamu mendengar azan? Katanya iya. Kalau begitu kata Rasulullah wajib. Kalau begitu penuhi. Rasulullah tetap perintahkan. Tadinya udah, ya boleh deh. Tapi pas ditanya, kamu masih dengar azan enggak? Masih ya Rasulullah. Ah, kalau gitu harus kamu datang. Harus datang memenuhi panggilan azan di masjid. Orang buta loh. Orang buta saja demikian. Itu hadis dari Abu Hurairah yang ada dalam Sahihain. Kemudian dalam Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abu Razin dari Abdullah bin Ummi Maktum. Sepertinya orang buta yang dimaksud oleh Abu Hurairah itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum karena dia yang terkenal buta dan sebagai dan rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi dan dia yang dalam hadis Abu Razin yang ada dalam Sunan Abi Daud dia yang bertanya kepada Rasulullah. Bolehkah seperti itu? Kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud, lam ajid laka rukhsah. Aku tidak menemukan rukhsah atau keringanan bagimu untuk tidak ikut hadir berjamaah. Bayangkan tuh, tidak menemukan keringanan. Berarti wajib dong. Seorang buta tetap wajib menghadiri sholat jamaah di masjid. Nah, jangan sampai ada yang bilang, oh, itu kan untuk orang buta. Berarti orang melek enggak dong. Kira-kira ada enggak orang berakal yang akan berpendapat begitu? Nah, itu dalam ilmu usul fikih dinamakan qiyas aula. Atau artinya yang buta aja wajib apalagi yang melek. Nah, dari sini ini mungkin dalil yang paling kuat yang mewajibkan orang untuk menghadiri panggilan azan di masjid karena Rasulullah tidak beri izin kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ada satu lagi orang buta sahabat Rasulullah namanya Itban bin Malik. Nah, itu dikasih izin oleh Rasulullah untuk tidak salat di masjid. Dia diizinkan oleh Rasulullah untuk salat di rumah. Tapi ada kemungkinan dia itu rumahnya jauh. Sementara Ibnu Ummi Maktum ini kemungkinan rumahnya dekat. Karena Rasulullah nanya, kamu dengar azan gak? Nah, kalau dia dengar azan berarti rumahnya masih terhitung dekat. Nah, bagi kita yang rumahnya di dekat masjid, ya kita ngukur-ngukur saja. Rumah kita masih dekat atau jauh dari masjid. Kira-kira kalau mendengar suara azan tanpa mik di atas menara dalam suasana hening, bukan suasana banyak berisik banyak suara lain, ya. Maka itu ya kira-kira radius 100 meter, 200 meter itu masih kategori dekat ke masjid. Jadi jangan merasa jauh. Jadi belum dapat keringanan untuk apa? Meninggalkan salat berjamaah memenuhi panggilan azan di masjid. Lalu ada lagi hadis lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana yang ada dalam Sahihain di mana Rasulullah SAW mengatakan ingin membakar. Laqad hamamtu an amura bi hatab fayuhtatab. Tsumma amura bis shalah fayu'adzana, tsumma amura bi rajulin fayu'man nasa. Summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutah. Aku rasanya pengen banget kata Rasulullah, pengen ini nyuruh orang ngumpulin kayu bakar, lalu salat diazankan, terus ada orang lain yang jadi imam, aku sendiri pergi membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat. Dalam satu riwayat disebut itu adalah salat Isya. Ada juga satu riwayat mengatakan itu salat Jumat. Apapun itu, Rasulullah tidak mungkin berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, meskipun beliau tidak melakukan itu, tetapi kalau sampai sudah pengen seperti itu, berarti orang tersebut yang tidak hadir tersebut sangat besar dosanya sehingga boleh dibakar rumahnya karena tidak pernah mau menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kalau Rasulullah masih hidup banyak yang dibakar rumahnya ini. Kenapa? Bukan apa karena memang malas tidak mau menghadiri sholat. Apalagi kalau rumahnya di depan masjid, lalu tidak pernah mau sholat di masjid tanpa ada uzur yang syar'i. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim dia mengatakan tidak yang kami tahu kalau orang nggak pernah ikut sholat di masjid itu biasanya munafik. Kelihatan yang sudah jelas kemunafikannya, kata Ibnu Mas'ud. Dan sholat berjamaah itu adalah sunan al-huda. Inna Allah akan allama nabiyakum sunan al-huda. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladhi yu'adzanu fi. Allah telah mengajarkan kepada Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian sunanul huda. Dan salah satu sunanul huda, sunnah-sunnah petunjuk itu adalah sholat berjamaah di masjid yang diazankan. Jadi memenuhi panggilan azan di masjid. Dan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, "Lau taraktum sunnatan nabiyikum la dalaltum." Kalau kalian tinggalkan sunnah-sunnah nabi kalian, pastilah kalian akan menjadi sesat. Maka orang-orang yang tidak pernah atau bermalas-malasan hadir sholat berjamaah di masjid, nanti kehidupannya akan sesat. Ada saja sisi sesatnya nanti. Kalau karena dia sudah meninggalkan sunnah kenabian. Sunnah di sini maksudnya bukan sunnah anu, bukan sunnah dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Sunnah di sini maksudnya adalah petunjuk. Sunnahul huda artinya petunjuk nabi. Jadi kalau orang tidak mau melaksanakan ini karena malas, berarti dia enggan melaksanakan petunjuk nabi, dan itu yang akan membuat orang sesat. Satu kali kita meninggalkan petunjuk, pengen dua kali, tiga kali, dan akhirnya banyak petunjuk yang akan ditinggalkan. Nah, itu yang membuat orang menjadi sesat. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Lau taraktum sunnatan nabiyikum la dalaltum." Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Inilah beberapa dalil yang mendukung pendapat bahwa sholat berjamaah memenuhi panggilan azan di masjid itu adalah fardu ain bagi laki-laki. Bagi laki-laki, karena untuk wanita ijma' ulama tidak ada kewajiban. Bahkan jelas bahwa Rasulullah sendiri menyatakan dalam hadis Ummu Humaid As-Sa'diyah yang minta izin kepada Rasulullah untuk sholat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, silahkan. Tetapi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Maksudnya masjid kaum itu maksudnya masjid tempat tinggal dia, di sekitar dia. Karena di sebagian kampung di kawasan Madinah kala itu ada beberapa masjid. Dan masjid, sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi, di masjidku ini, kata Rasulullah. Jadi sholat yang lebih baik di Masjid Nabawi sama dengan 100 sholat di luar masjid, dan itu berlaku untuk laki-laki. Kalau perempuan yang terbaik di mana? Makin tersembunyi tempatnya, makin baik. Ya, makin tersembunyi tempatnya, makin besar atau makin baik sholatnya. Lalu apa saja uzur yang menyebabkan orang-orang boleh untuk tidak sholat berjamaah? Uzur ini bisa dibagi menjadi dua. Pertama, uzur yang umum, yaitu karena keadaan alam, misalnya karena hujan atau jalan becek atau banjir dan lain-lain, itu merupakan uzur. Atau ada angin kencang, itu merupakan uzur yang mana memperbolehkan untuk tidak melakukan atau memenuhi panggilan azan di masjid. Bahkan dalam beberapa hadis ketika Rasulullah sedang safar, Rasulullah mengingatkan kepada Bilal, kalau mau azan jangan bilang hayya 'alal falah, tapi gantilah dengan sallu fi rihalikum, salatlah di tenda-tenda kalian masing-masing. Itu kalau dalam hujan. Maka boleh pula muazin misalnya apabila dalam hujan lebat di masjid mengatakan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian masing-masing. Itu boleh, tapi merupakan satu kesunahan. Yang jelas, apabila ada hujan lebat misalnya, maka itu menjadi rukhsah bagi seseorang untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Tetapi, kata Imam Nawawi, kalau dia tidak hadir, maka dia gak dapat pahala yang dijanjikan untuk sholat berjamaah, yaitu 27 kali lipat kalau dalam hadis Ibnu Umar, 25 kali lipat kalau dalam hadis Malik bin Huairis atau Abu Hurairah, dan juga tidak dapat keutamaan orang yang satu langkahnya ke masjid menghapus dosa dan langkah yang lain menaikkan derajat di surga, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, yaitu orang yang berwudu dulu di rumahnya. Nah, jadi kalau mau dapat pahala itu harus wudu dari rumah, bukan wudu di masjid. Jadi berwudu dari rumah, atau kalau misalnya kita dari kantor begini, wudu dari kantor harus datang ke masjid sini, itu pahalanya lebih besar daripada harus wudu di masjid. Nah, karena setiap langkahnya itu akan dihitung sebagai penggugur dosa plus peningkat pahala. Jadi dapat gugur satu dosa, dapat satu pahala. Itu apabila wudunya di rumah atau dari kantornya. Nah, apabila orang boleh meninggalkan sholat berjamaah dalam kondisi hujan misalnya, tapi dia tidak dapat pahala. Jadi kalau dia memaksakan diri, maka dia tetap dapat, barulah dia akan dapat pahala 27 kali lipat tersebut. Nah, ya itu sih tergantung iman orang. Yang jelas sudah tidak ada kewajiban. silakan sholat di rumah. Tapi bagi yang tetap mau ke masjid, repot-repot pakai payung misalnya, menghadiri sholat berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Bahkan bisa jadi itu menjadi, pokoknya gini, prinsipnya makin berat perjuangan orang melakukan sesuatu, makin besar pahalanya. Itu prinsipnya. Nah, itu tergantung tingkat keimanan masing-masing orang dalam melihat itu. Karena kan pahala itu hanya bisa dilihat dengan basirah, dengan mata hati. Dia tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kalau saja pahala bisa dilihat, maka tidak, masjid ini penuh semua tiap hari. Karena kelihatan siapa yang apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sholat berjamaah tersebut. Bayangkan saja kalau semua orang yang hadir sholat jamaah ini semuanya malaikat nunggu di pintu sana memberikan amplop 1 miliar dolar misalnya. Enggak usah tanggung-tanggung kalau menghayal. Bukan menghayal ini. Ini kenyataan, cuma enggak di sini dapatnya, di akhirat. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah itu jauh lebih baik. Tapi itu hanya berlaku untuk orang yang beriman. Kenapa hanya berlaku untuk orang yang beriman? Karena orang beriman yang menyadari akan besarnya itu. Orang boleh tahu, oh segitu ya pahalanya, tapi hati belum tergerak. Karena iman itu tergantung gerakan hati. Orang tahu, bahkan banyak yang hafal dalilnya, banyak yang hafal Quran, tapi malas juga, tetap aja malas sholat berjamaah di masjid misalnya. Nah, itu iman belum tergerak. Jadi masalah keimanan itu harus diasah, bukan hanya sekedar lewat ilmu pengetahuan. Awalnya harus dengan ilmu pengetahuan. Orang harus tahu dulu dalil-dalil, orang tahu hukum. Itu langkah awal. Tapi tidak cukup dengan itu. Kalau tidak pernah terbiasa melatih diri yang disebut dengan riyadhatun nafas atau tazkiyatun nufus itu, maka orang enggak akan tergerak. Makanya banyak orang yang udah hafal dalil, hafal Quran, tetapi kok masih saja belum melaksanakan maksimal apa yang dia ketahui ya. Karena itu iman itu perlu dilatih. Sebagaimana saya katakan beberapa waktu yang lalu dalam masalah amalan-amalan sunnah, pelatihannya itu dimulai dengan memperbanyak amalan sunnah atau amalan-amalan baik. Karena setiap kali kita melakukan amalan baik, sekecil apapun, hati kita itu disirami oleh Allah. Nah, itu yang membuat kita menjadi segar. Kayak orang baru dapat doping, berolahraga. Awalnya tanpa minum itu dia loyo. Begitu minum itu dia segar kembali, ya begitulah. Jadi amalan baik itu sekecil apapun ibarat doping untuk beramal, untuk meningkatkan amal-amal yang berikutnya. Itu apabila uzurnya uzur umum. Lalu ada uzur khusus. Uzur khusus itu antara lain apa? Sakit. Orang kalau sakit ya tidak usah memaksakan diri untuk sholat berjamaah. Nah, terus dia sholat di rumah. Oke, sholat di rumah. Dapat enggak pahala 27 tadi? Tetap dapat. Nah, itu bedanya. Karena orang yang tidak mampu melaksanakan suatu amal lantaran uzur syar'i pada dirinya sendiri, maka dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Adanya uzur syar'i. Sakit atau dalam hadis terhidang makanan, dalam hadis Ibnu Umar misalnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza quddimal asya'u fabda'u bil asya'." Apabila telah disediakan makan malam, maka mulailah dulu. Wa uqimatish shalah fa bada'u bil asya. Sementara sholat sudah diqamatkan, tetap kalian harus memulai dengan makan. Artinya makan dulu. Dan juga dengan satu lagi tambahan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang ada dalam Sahih Muslim, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat lantaran makanan telah terhidang dan menahan dua buang air, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Bahkan menurut ulama zahiri tidak sah sholatnya apabila dia lapar, makanan terhidang, udah qomat di masjid. Apa yang harus didahulukan? Makan dulu. Lah, terus ketinggalan mendapat pahala? Enggak. Dia tetap dapat pahala itu. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari uzur. Karena kalau dia tetap ke masjid dalam keadaan perut lapar, maka dia kehilangan konsentrasi. Malah enggak mendapatkan pahala. Pahalanya berkurang. Jadi uzur-uzur khusus, uzur-uzur syar'i, apabila menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah, maka pahalanya tidak berkurang. Itu bagian dari rahmat Allah kepada kita. Atau orang lagi buang air, wah kebelet nih, kalau ini ketinggalan, padahal orang udah qomat misalnya, lalu dia benar-benar ketinggalan, udah salam, baru dia selesai, Apakah dia tetap mendapat pahala jamaah? Tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Karena dia uzurnya syar'i. Asal jangan dia bikin-bikin. Disengajain. Disengajain misalnya, atau berharap kalau ke WC misalnya dilama-lamain. Nah itu enggak. Kalau itu sih sengaja. Kalau terjadi keteledoran pada diri sendiri, maka itu tidak akan mendapatkan kompensasi dari Allah Ta'ala. Allah Maha tahu mana orang yang benar-benar uzur, mana orang yang sengaja nyari-nyari uzur. Allah Maha tahu dengan niat masing-masing. Itu adalah uzur-uzur yang orang boleh meninggalkan sholat berjamaah karenanya. Satu lagi yang juga merupakan uzur, tapi ini uzur termasuk uzur yang tidak memperoleh pahala, yaitu orang yang makan bawang atau sesuatu yang menyebabkan badannya bau. Karena ada hadisnya Rasulullah melarang orang yang makan dari pohon ini, maksudnya bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami, kata Rasulullah. Kenapa? Karena mungkin mengundang bau. Jadi dikiaskan pada semua orang yang kira-kira badannya bau, makruh menghadiri sholat berjamaah. Kalau dia tetap hadir, dia gak dapat pahala, malah mendapatkan, kalau dia mengganggu orang bisa dapat dosa, makanya hukumnya jadi makruh. Itu masuk kategori uzur, tapi uzur yang menyebabkan dia tidak dapat pahala, kayak orang sakit atau orang yang menahan buang air atau yang makanan telah terhidang di rumahnya tadi, beda. Mungkin dikiaskan juga dengan orang yang makan makanan apapun yang menyebabkan dia bau. Mungkin termasuk durian kali ya. Kalau orang lagi sholat kemudian kita nyium bau durian, gak enak kan? Kalau bau durian kalau keluar dari mulut orang gak enak. Kalau masih di dalam duriannya enak. Tapi kalau udah dia hasil sendawaan orang gak enak. Nah gitu, mungkin bisa dikiaskan dengan itu. Wallahu a'lam. Yang jelas, apapun yang mengganggu orang sekitar, orang lain, maka itu dimakruhkan. Akhirnya dia tidak dapat pahala sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa orang lagi pengantin baru diberi uzur katanya untuk tidak sholat berjamaah. Konon katanya itu adalah pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Karena ada hadis bahwa orang kalau menikahi perawan, maka dia menginap di rumahnya selama 7 hari. Kalau janda 3 hari. Maksudnya apa coba? Itu hadis hanya untuk orang yang berpoligami. Karena setelah itu, kemudian setelah itu hendaklah dibagi sesuai pembagian. Kalau orang istrinya cuma satu, ya gak berlaku itu. Ya meninaplah selama-lamanya di rumah istrinya itu. Bukan 3 hari atau 7 hari. Maksudnya, kalau dia menikah yang kedua, ketiga, atau keempat dengan perawan, maka dia menginap di situ selama 7 hari bersama istri barunya itu. Hari ke-8 barulah berlaku pembagian. Karena istrinya udah gak satu, harus dibagi rata. Nah itu repotnya orang poligami. Karena itu menjadi hak istri. Karena istrinya saya maunya seminggu di sini, seminggu di sana. Ayo, harus seminggu di sini, seminggu di sana. Pas seminggu di rumah istri yang satunya, istrinya haid selama seminggu. Gimana? Gak boleh pergi. Memang itu hak istrinya. Jadi gimana dong? Ya gimana-gimana. Kompromikan saja. Tapi ketika itu dia sudah ada hak istri. Nah, makanya jadi poligami itu gak cari enaknya doang. Ada repotnya juga. Nah kalau dia menikahi janda, cukup 3 hari saja. Habis itu dibagi. Wah, kalau pembahasan ini segar ya. Tidak boleh lama-lama di situ. Tetapi itu tidak betul. Artinya maksudnya bahwa itu menggugurkan sholat. Bukan maksudnya orang kalau pengantin baru menikah sama perawan 7 hari dia gak hari itu sholat masjid. Bukan. Tidak ada hubungannya. Sekalipun ada yang memahami seperti itu, tetapi itu adalah pemahaman yang keliru. Jadi tidak betul. Soalnya ada disebut dalam kitabnya Syekh Abu Malik ini, yaitu Sahih Fiqih Sunnah. Dan saya baca di sini, yaitu pengantin baru yang itu tadi boleh untuk tidak hadir mengikuti sholat berjamaah. Tapi masa iya hanya sekedar untuk sholat pun istrinya tidak mengizinkan? Harus 24 jam bersama. Kan gak mungkin juga. Nah, jadi yang benar adalah itu bukan bagian dari uzur. Jadi jangan ada yang salah paham, pengantin baru menjadi uzur. Enggak. Bahkan orang bersanding pun tidak jadi uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Dia tetap harus mengikuti sholat berjamaah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini karena kita dibatasi waktu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Kalau kita sholat berjamaah Oke. Baik. Menurut mayoritas ulama yang mewajibkan salat jamaah itu sudah cukup. Karena bagi mereka yang penting seperti mazhab Hambali, yang penting adalah jamaahnya, bukan masjidnya. Tetapi menurut pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis-hadis tadi, seperti juga hadis Ibnu Mas'ud tadi yang mengatakan wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Salat di masjid yang diazanin, diazankan. Nah, jadi harus yang berlaku itu adalah salat di masjidnya tersebut. Karena kalau enggak begitu nanti masjid sepi. Orang bikin sendiri di rumah-rumahnya masing-masing. Enggak, saya udah berjamaah sama keluarga saya. Anak saya 10 katanya. Oh, banyakkan dia nanti jamaahnya daripada jamaah masjid. Sementara di masjid cuma 2 orang, 3 orang. Ah, misalnya begitu. Jadi enggak, tetap harus di, kalau enggak gitu buat apa dibangun masjid? Khusus untuk laki-laki. Nah, kecuali kalau ada masalah-masalah tertentu di kantor yang mungkin tidak bisa ditinggalkan ya, yang dan itu masuk kategori atau bagian dari uzur. Itu kalau tidak salah ada riwayat dari Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, saya lupa, di mana dia ketika sudah diazankan dia masih ada keperluan, kata Ibnu Abbas, selesaikan dulu kita keperluan kita ini. Jangan sampai salat dalam pikiran masih bercabang. Tetapi sebisa mungkin adalah orang-orang hendaknya menunda dulu atau break dulu dari kegiatan apabila sudah masuk waktu sholat. Maka kita-kita yang muslim harus mengukur. Ini kan sudah masuk waktu sholat. Ya kita ukur, jangan sampai rapat kelamaan. Nah itu harus kita perhatikan. Gitu. Jadi tetap diusahakan untuk tetap ke masjid. Kalaupun tidak bisa ke masjid, barulah seperti itu. Tetap berjamaah supaya tidak kehilangan pahala berjamaah. Jadi pahala berjamaahnya dia tetap dapat, tetapi dia belum melaksanakan perintah untuk masjid itu tadi. Apalagi kayak hadis Ibnu Abbas, sami'an nida, mendengar suara azan di masjid jami' ya, yang ada di sekitarnya. Gitu. Yang lain? Ya, atau apa sud? Al-Fadal, akan dikah dulu. Dituakan dan ya itu problem. Nah itu makanya kalau berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i tadi tidak boleh apabila yang qori, yang fasih membaca Al-Qur'an menjadi makmum pada orang yang tidak fasih itu. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i. Tetapi ada beberapa pendapat lain dalam masalah ini yang menyatakan bahwa sah, tetap sah. Jadi tetap sah gitu. Dan itu insyaallah yang paling rajih adalah tetap sah. Tadi saya hanya membacakan apa yang menjadi pendapat mazhab Syafi'i. Tetapi menurut pendapat lain itu tetap sah insyaallah sholatnya kita itu. Jadi yang salah dia baca jadi tanggungan dia. Gitu. Nah makanya harusnya itu. Ini problem juga kalau orang tua kadang-kadang nggak mau diganti. Ya hanya malaikat mautlah yang bisa menggantinya. Udah gitu ah gitu susah. Kadang-kadang belajar pun tetap nggak bisa nangkep. Mau 100 kali diajarkan begini tetap aja nyebutnya salah. Karena udah susah. Maka kalau udah begitu hendaknya jangan jadi imam. Jadi tinggal satu aja ilmu yang harus diberikan, yaitu ilmu mengalah, ilmu tahu diri supaya tidak jadi imam. Dan karena imam ini tanggung jawabnya besar. Demikian. Tapi tetap sah insyaallah. Baik, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Okay. Ada yang tidak mau rapat? Makanya Rasulullah senantiasa sebelum sholat selalu mengingatkan sawu suhufakum, itu ucapan Rasulullah, lurus dan luruskan saf kalian, waqaribu wahadu bil anaq, waqaribu dan rapatkan atau dekatkan, luruskan leher-leher kalian. Itu biasa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jamaah kita enggak usah kita ucap bahasa Arab, bahasa Indonesia, tapi yang enggak ngerti juga ngomong apa tuh imam. Banyak kan orang enggak ngerti kalau yang jamaah yang awam, sawu suhufakum. Oh iya. Dia enggak ngerti apa itu. Nah, kita ucapkan lurus dan rapatkan saf. kita imam mengucapkan itu supaya maksudnya dimengerti oleh para makmum atau para jamaah yang enggak ngerti bahasa Arab. Ya. Nah, jadi imam hendaknya mengingatkan dulu. Kalau masih makmum ada yang bandel juga, ya itu sih tanggung jawab dia. Tetapi apakah sholat tetap sah? Sholat tetap sah, hanya saja mungkin nanti pahalanya yang akan berkurang. Dan dalam hadis kata Rasulullah, akan jangan sampai berbeda-beda. Ada yang maju dikit, ada yang mundur dikit. Nanti berbeda pula hati kalian. Nah, jadi latihan pertama untuk meluruskan, menyatukan hati adalah menyatukan saf dalam sholat. Meluruskan saf dulu. Itulah latihan pertama untuk meluruskan hati supaya kaum muslimin tidak suka berpecah belah. Adapun bagaimana ukurannya? Ketemu kaki itu bukan syarat, tidak ada diungkapkan oleh Rasulullah, hanya diungkapkan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis itu bahwa biasanya kami sampai ketemu mata kaki. Maksud ketemu mata kaki itu saking dekat, enggak mungkin. Enggak bisa kita nemuin mata kaki, enggak bisa. Coba aja kalau enggak percaya. Ada yang saya lihat berusaha untuk menemukan, enggak bisa. Emang bisa, Pak ya? Coba nanti, ada enggak yang bisa mata kakinya ketemu? Enggak bisa. Apalagi kalau kakinya lebar. Maksudnya itu saking dekatnya. Ah, kemudian ini bahu-bahunya saking dekatnya, itu yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Tapi itu bukan syarat, enggak harus segitu-gitunya amat. Yang penting adalah ukurannya jangan sampai masuk syaitan, yang dalam hadis disebutkan apabila saf renggang maka syaitan masuk. Rasulullah melihat syaitan masuk sebesar anak kambing. Jadi ukur-ukur aja kira-kira udah kira-kira bisa masuk anak kambing enggak itu dalam saf. Intinya enggak harus sampai kaki rapat merapat begitu, enggak. Jadi yang penting rapat dan nyaman. Cuma kalau enggak nyaman pun enggak khusyuk juga salat. Ya, apalagi misalnya maaf-maaf yang mungkin badannya agak lebih besar gitu. Gimana menghaluskan bahasanya ya? Kalau apa kalau dia terutama kalau dia duduk tawarruk misalnya, nyempitin yang badannya kecil ya, kasihan yang kecil gitu misalnya. Jadi ya diatur jarak sedikit. Gitu. Supaya pahanya tidak menindih kaki yang kecil. Sakit juga loh rasanya itu. Nah, begitu. Jadi tidak menjadi kewajiban, tetapi itulah sunnahnya. Sunnahnya adalah mempertemukan kaki-kaki kita, bukan ujungnya. Orang kebanyakan sholat ujungnya, karena kaki itu menghadap kiblat semua, lurus. Bukan mengembang, tapi harusnya lurus. Nah, dari situlah kelihatan seakan-akan mata kakinya bertemu. Dalam posisi meletakkan kaki yang wajar, bukan meletakkan kakinya dilebarin begini, ngangkangnya lebar, enggak, itu kayak enggak ada sunahnya ngangkang lebar, enggak. Tetapi harus tetap sejajar dengan tubuh kita. Nah, itu yang masing-masing mendekatkan. Intinya adalah jangan sampai saf kelihatan sangat renggang sehingga bisa dimasuki seekor anak kambing, dan jangan pula maju mundur. Apa yang menjadi patokan? Tumit. Makanya konon dalam sebuah riwayat, Umar katanya pernah membuat garis lurus dengan pedang. Jadi siapa yang tumitnya enggak lurus kena pedangnya Umar. Ada enggak tahu riwayatnya sahih apa tidak. Yang diluruskan itu tumit, bukan bagian depan kaki. Kalau depan kaki orang beda-beda panjang kakinya. Tapi kalau tumit yang sama, insyaallah lurus safnya atau lurus kakinya. Jadi bagian tumitnya itu yang harus sama. Nah, jadi kalau misalnya ada garis seperti ini, itu diusahakan pas di belakang garis. Kalau kira-kira masih kita ada yang mundur dikit, ada yang maju dikit, itu yang diluruskan itu maksudnya. Nah, dengan kesempurnaan itulah akan tercipta kesempurnaan sholat berjamaah. Tapi kalau yang sengaja mundur, takutnya dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Capek-capek dia sholat berjamaah, ternyata cuma dapat pahala satu atau pahala sholat sendirian akibat dia tidak mau meluruskan shaf. Takutnya begitu. Demikian. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelumnya ada apa ini? Hadiah buku tentang Natal tulisan Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal. Karena cuma 3, jadi kita berikan hadiah kepada yang bertanya. Kebetulan ada 3, jadi kita berikan kepada yang bertanya. Mohon maaf ya Bapak lainnya. Jadi karena cuma 3, kalau kita berikan 3 saja atas dasar apa? Si fulan dan si fulan, tapi kalau sudah ada jelas, oh atas dasar bahwa dia bertanya. Maka rajin-rajinlah bertanya, siapa tahu nanti minggu depan ada door prize-nya lagi. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.